jampane anggenai hadang cuy tunggu nasib sian adik bacan doang ambil jolo yang bakal mungkin kita sapa dan datang atau nang datang orang tua adik nan malara padan dan datang atau nanti.